وما أنت بتابع قبلتهم

takdir yang di atas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu dalil lagi. Dengan yang dipaksalah menghadapkan wajahnya ke langit untuk Allah Subhanahu Wa Taala selalu lihatnya. Dan kita dapati bahwa menghadapkan wajah ke langit, apa hukumnya? Makruh, kurang adab. Apa hukum menghadapkan wajah ke langit? Kalau kita lihat ayat ini, tak apa pun, tak makruh pun, apalagi haram. Tidaklah menghadapkan kurang adab ke, kalau menghadapkan wajah ke langit. Kalau kita jalan, jangan di atas, jangan di langit, di depan itu boleh. Kemudian kita nak atau di bawah, jangan di atas. Tetapi Allah S.W.T. menghadap wajahnya ke langit. Yang tak boleh juga, yang tak boleh, bagaimana yang dikhabat oleh Rasulullah S.W.T. kan, ketika dalam salat, dalam kita dan menaikkan salat, janganlah kita pandang ke langit, pandang ke atas, pandang ke depan, pandang ke bawah. Kiri kanan makruh, tapi tak sampai haram. Haram apabila kita menghadapkan wajah kita ke langit ketika salat. Dan Rasulullah S.A.W. telah melarang dalaman yang berkeras. Maka hampir-hampir orang-orang yang menghadapkan wajahnya ke langit diputar wajahnya menjadi jadi tidak disebut dalam hadis Rasulullah S.A.W. Jadi hukum yang haram menghadap wajah ke langit itu kurang banyak sebab di dalam salat. Jadi kita menghadap ke mana? Menghadap ke itu ada diterangkan lah, menghadap ke tempat ke, menghadap ke tempat sujud ke dan sebagainya. Dan dalam ayat ini Allah SWT berkata kalau dalam bahasa Arabnya Fat Narok. Fat ini biasanya maksudnya takkin mesti ataupun telah pasti. Narok maknanya kami melihat, tapi dalam present tense telah pasti. Ini kalau telah pasti kami melihat, kami sedang melihat atau akan melihat. Jadi biasanya part ni tak masuk dalam present tense, dia masuk dalam past tense. Kalau dia masuk dalam present tense, dia jadi maksud mungkin Allah SWT melihat. Mungkin bukan dia melihat. Tak mungkin, mungkin kan. Allah SWT kalau melihat, mesti pasti. Kenapa mungkin melihat? Jadi kenapa demikian? Maka kata ulama disebabkan banyaknya Rasulullah SAW menghadapkan wajah dia ke langit. Jadi seolah-olah macam ni berterusan. Walaupun kalau itu tak, dan berlaku. Allah SWT telah melihat. Tapi dengan ini berterusan, selalu Rasulullah SAW menghadap ke langit. Jadi disebutkan dengan present tense lagi berterusan. Tata lupa wajika, berpaling-paling yang wajah kau ke langit. Mengapa lagi mengatakan wajah kaki? Ini menunjukkan apa? Hirs ataupun kesungguhan Rasulullah SAW untuk apa? Untuk diputar dengan kita ke tempat. Jadi kita kemukaan ini sebenarnya sebenarnya bukan yang apa disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bagaimana pun kemukaan Rasulullah SAW, dia akan mahu menghadap ke Ka'bah untuk salat. Tetapi sampai nanti ini kaki sebenarnya Allah SWT. Sebab bukan syariat ini, bukan syariat Rasulullah SAW kepunyaan dia sendiri. Tapi Rasulullah SAW hanyalah menjalankan dan menghabarkan apa-apa yang diperintahkan dalam oleh Allah SWT. Jadi apa sunnah-sunnah Rasulullah SAW asalnya adalah daripada Allah SWT. Yang besar yang kecil semuanya sebenarnya daripada Allah SWT. Rasulullah SAW tak perintahkan begitu dalam demikian, melainkan ia adalah syariat Allah SWT. Jadi di sini sepertinya sesama juga wajibkan Islam. Kemudian Allah SWT akhirnya mengatakan pada wali yang mengatakan tentang Allah, maka kami akan memalingkan muka kamu ke kiblat yang kamu sukai. Tentang Allah, asal maknanya yang kamu reda. Ini bukan bermakna kiblat pertama bagi nanti Nabi SAW tak reda. Kalau faham itu kan? Mustahil Rasulullah SAW tak reda perintah Allah SWT, tak reda akan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tak ada kesusahan untuk Nabi SAW untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Mana boleh? Mustahil. Susah lah nak solat ni, susah lah nak pakai tudung ni, susah lah nak itu lah, nak ini. Tak ada. Untuk Rasulullah SAW kan, tak ada haraj. Sebab firman Allah SWT, maka ada Nabi Burung merpatinya pun, walaupun mungkin banyak lempar kat situ foto untuk menuju dia ke apa, mungkin ada apa orang kata dia buat penyakit ke akhirnya ke tak boleh kamu takutkan letakkan di simpan yang Pak Haji tak boleh tapi kita juga tak boleh kalau orang takutkan dia mana tak boleh kita nak menakutkan kamu tak boleh boleh kita dulu dan dia harap maka minta kita katakan yang tak teruk lah seperti tanam-tanaman yang pun tak boleh kita buat ketakutkan dia kalau kita potong dia mencabut kita boleh kita kata pengukur kita kita kena lain pun tak boleh lagi kita tak ganggu kita kita tak boleh takutkan dia sampai begitu sebenarnya saya berlaku murah dan semua lagi lah kita tak boleh sambil buruk sambil tak takutkan manusia tadi kita boleh kita takut-takutkan dan kalau berubah curi dekat apa ni dekat dalam majlis yang haram berubah suka berubah jadah kan berubah ke curi ke itu sekadar yang aman-aman haram boleh juga lagi boleh dekat ni ya dan hukum tentang dosa haram telah disebutkan dalam tafsiran sebelum ini tentang pemerintah para kita dan kita sampai masuk ke dalam masjid ini maka dia akan rasa aman jadi masjid ini Nabi SAW diperintah kepada Allah SWT untuk menghadap ke masjid haram kemudian Allah SWT menghadapkan atau mengubahkan hitoknya yakni pembicaraannya kepada umatnya wahai umatku untuk bawal tu bunuh aku syaitan dan maka saja kamu berada maka hadapkanlah wajah-wajah kamu ke arahnya jadi untuk Nabi SAW kepada umatnya kenapa? Sebab segala kita talakan pembicaraan yang diberikan kepada Rasulullah SAW asalnya adalah untuk juga untuk umat dia kasih pada ketua satu arahan itu maknanya untuk makmumnya untuk mengikutnya jadi kalau seorang amir pengetua negara kata kepada jeneral kau diserang apa ni musuh kat situ saya kan jadi diserang tu lah apalah dia akan bawa apa bawa askar-askar jadi kereta untuk yang kedua adalah untuk mengikutnya rombongan itu asalnya sebenarnya kereta berdarahkan untuk Rasulullah asalnya asalnya untuk sombong umat selagi tidak ada dalil ini adalah khusus untuk Rasulullah SAW ini lebih clear daripada yang orang kata bahawa asalnya adalah khusus untuk Rasulullah SAW sampai ada umum asalnya umum baru khusus dengan Rasulullah SAW kalau sunnah-sunnah dia maknanya dia dah sunnah untuk semua lah untuk semua sampai ada dalil berkhusus dalam wahai rumah kuntum di mana saja kamu berada wahai kuntum pun dah maknanya di mana saja ada mana lagi tu lebih-lebih lagi menunjukkan di mana saja betul-betul di mana-mana kamu berada atas kenderaan pun kamu kena hadapkan tak kira apa saja telah kat dalam rumah kat mana ujung planet ini kamu mesti apa menandakan ketik lah bahawa dua pun syafra ke arah masjid haram. Tapi kalau nak kat dalam Masjidil Haram nak ada ke apa? Pusing belajar pula Masjidil Haram. Di sini tak ada masalah je lah. Jadi maksud Masjidil Haram tak kita faham ke lah dengan soalan tadi kalau dah dalam Masjidil Haram nak ada ke apa? Maksudnya bila sebutkan Masjidil Haram asalnya maknanya dah Ka'bah tu. Jadi asalnya kita kena Ka'bah sebagai kiblat. Ka'bah tu empat persegi. Kalau orang datang ke sini kadang kiblat. Kalau semua orang buat susah apa akan berlaku? Yang ujung berjauh dia akan kadang kiblat ke tidak? Dia tak kadang kiblat. Dekat situ dia akan kadang kiblat. Ini apalah resiko buat bila kita kat dalam Masjid Al-Haram kita kena apa? Bulatan. Kita kena buat bulatan. Kita nak buat empat bulatan empat. Ya lah eh, susah ya. Bulan tak sudah kita buat bulan. Jadi ini menghadap ke arah ni, menghadap ke arah sana, menghadap ke kiblat. Mungkin jauh, mungkin besar lah bulatan ni. Kalau ada jauh sangat, tak payah lah buat bulatan. Tak payah lah buat bulatan. Semua menghadap ke mana? Ke masjid Haram, masjid tu sudah. Kalau kita dah keluar dari masjid, yang kita tak boleh nampak Ka'bah. Ingat kalau tak boleh nampak Ka'bah. Kalau kita boleh nampak Ka'bah, kita beri kita punya apa tu apa ni kita punya spesifik tu saya tepat tu mungkin apa mungkin muka lagi dia cukup kita ada arah syatra sendiri arah di mana sih kamu berada maka tadi saya wajah punya kamu arahnya jadi wajah saja yang menghadap ini sekarang wajah adalah bagian anggota badan yang paling mulia ya, untuk seorang manusia sebab itu guys, arah kita wajah kita juga dan buat kalau wajah dan menghadap nanti badan semuanya kan akan menghadap terpindah sebab itu disebutkan wajah wajah tahu. Ini semua sebenarnya ada baiknya banyak kalau kita faham nanti kita ayat-ayat lain hukum-hukum lain pun kita akan jumpa seperti ini ayat seperti ini disebutkan wahai orang beriman rukuklah padahal disebut solat sebenarnya itu kadang disebutkan sujud saja kadang disebutkan disebutkan bertasbih saja di aji wa cinta berpagi dan petang dia berkata itu bertasbih dia padahal itu sebenarnya termasuk dalam apa dalam ibadah yang satu itu solat jadi sini ada kaedah iaitu disebutkan salah satu daripada anggota sesuatu dan yang dimaksudkan adalah keseluruhannya. Jadi kalian kadang-kadang dalam syariat itu disebutkan satu bahagiannya tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Jadi kita jangan terlampau zahiri terlampau zahir sangat oh tak sebutkan yang lain wajah aja paling kita kira ini boleh main depan kiri main pandang kanan tak ada kan? Nah, ini memang tak ada pada masa kemudian Allah SWT sebutkan tentang orang-orang yang diberikan kita bagaimana mereka menghadapi perintah baru ini jadi sebelum di ayat yang sebelum itu belum lagi ini belum jadi lagi, belum diperintahkan menghadap ke kiblat yang baru itulah baru akan di saya pun semua akan berkata orang-orang yang jahil semua ini dia belum lagi perintah ini sekarang baru datang perintah ini jadi wa inna dari rabbutul kita ada pun dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab bukan Alkitab kita orang Quran apa semuanya jadi hal ini maksudkannya adalah diri setiap bukan untuk spesifik tidak spesifik tapi maksudnya adalah untuk semua kita semua kita terutamanya Taurat dan Injil yang dipunyai oleh Yahudi dan Nasrani di satu yang kita akan juga macam ini ataupun akan layak lamun akan mengetahui sesungguhnya mereka mengetahui bahawa annahu al-haq min rabbihim sesungguhnya dia adalah al-haq yang benar daripada rabbihim apa dia yang benar iaitu menghadap ke kiblat sebab ayat sebelumnya menyebutkan tentang menghadap ke kiblat Masjidil Haram itulah tafsir ada kaedah ini jadi kita kadang tafsir pasal ayat itu dengan ayat yang sama juga pada yang sebelum ke yang selepas itu memang terologi tafsir jadi rupa-rupanya Yahudi dan Nasrani tahu tahu bahawa kiblat yang betul bukan ke Masjidil Aqsa di Palestin tu tapi kiblat yang betul adalah ke Masjidil Haram jadi kita tak perah kaji tak mana eh mana tapi orang tahu mana orang tahu yang penting Allah SWT lagi tahu bahawa mereka tahu inilah kiblat yang betul yang mereka tak diajarkan itu adalah kita itu sebenarnya kemungkinan tapi kita tahu yang namun mereka tahu tapi pengetahuan ini ilmu ini adakah diberi manfaat kepada mereka tidak maka yang memudaratkan mereka mereka tahu tapi mereka tak amalkan mereka tahu tapi mereka tak terima ini ajar kepada kita umat Islam jangan jadi seperti ahli kita orang yang beri dana sekali dan umumnya ada yang mereka tahu tapi mereka tak terima ada yang mereka tahu mereka tak terangkan pada orang lain itu sendiri mana yang mereka nak kurang tahu mereka lagi tahu dan tak nak mereka sembunyikan jadi mereka ini kata Allah SWT tak layak lah jadi ini ada tidak sudah umat, mereka mesti tahu lagi. Terus menerus mengetahui mereka bahawa ini adalah benar dari Tuhan mereka, Rob mereka, yang mencinta dan mereka takdir mereka, yang menjaga mereka. Bila mereka sakit, mereka Allah Tuhan ini layakkan menyembuhkan mereka. Mereka dapat Allah Tuhan ini layakkan berikan rezeki. Jadi disebutkan dengan Rob mereka. Kalau orang tanya, siapa Tuhan orang Yahudi? Allah berkata, apa tak? Siapa Tuhan orang sekali? Allah. Jadi kalau kita dekat dalam gereja, orang nak panggil, ya Allah, ya Allah, kenapa kau sumpah mereka dalam gereja yang Yahudi ke? Mereka tulis-tulis apa benda dekat dalam apa ni? Di sana, di sana agama mereka, mereka kata, Allah telah mewajibkan kita menyembah Isa. Isa adalah anak Tuhan. Boleh tak? Di mana-mana lagi kita tengok bagaimana berlaku bukan apa ni, bukan di sebelah itu kalau orang jika nak pakai apa ni nama Allah kita tak tahu kita nak teks-teks mereka dan kalau itu pun tak boleh boleh kami? Ha? Boleh kami? Tak tahu kalau boleh kami? Kalau tak boleh kami? Kalau tidak ayat ini, Allah SWT kata Anawul haqqum dirabbihim, daripada Tuhan mereka. Bahawa mereka tahu ini adalah perkara yang hak dan benar. Bukan kata daripada siapa orang tahu daripada Tuhan mereka. Ataupun kali ini benar daripada Tuhan mereka, bukan Tuhan orang Islam. Mereka Tuhan mereka adalah Allah SWT. Itu benar. Dia ada tak ada apa salahnya pun dari sudut teknikal dia atau sama dari sudut teorinya lah, teorinya bahawa Allah adalah Tuhan semua. Bahkan kepada orang yang tak percaya pada Tuhan pun Allah Tuhan kamu. Itu memang asal dia. Tetapi sekarang ni mereka bila sebutkan Allah kata Isa itu adalah anak dan juga adalah Allah sebagai dia kata dia kata minggu siapa yang iman pada Isa dan minggu dia maksudnya akan diampunkan oleh Allah SWT. Saya lah dia pakai bentuk ni apa ni kata-kata macam itu. Jadi dalam hal ini kita dapat bahawa apa tujuan yang mereka kata menggunakan istilah ni nama Allah SWT. Sedangkan kalau dahulu mereka tak gunakan nama Allah, mereka katakan Lord ke, mereka katakan Jesus ke apa. Kata sekarang kalau nak buka kita jangan dilapau jadi apa, jadi lah jadi terlapau macam apa yang menyebut tak betul lah main ambil terima yang terakhir yang ada itu lah kita lihat tak apa ni muslihat musuh-musuh isyarat orang semata tak belajar kita untuk berhati-hati terhadap makar budaya orang orang bukan Islam. Jadi kita kalau lihat mereka gunakan Allah dalam teks-teks mereka supaya nak nampakkan bahawa agama mereka pun sama dengan agama Islam yang Tuhannya Allah dan agama semuanya sama. Dan tujuannya adalah untuk mendapatkan apa itu, nak rekrut lagi ramai orang kepada agama kristian dan sebagainya. Kalau itulah yang berlaku kepada kita kenal, kita tak tahu gunakan nama yang kamu biasa pakai. Jadi itulah pendapat. Nah, itu pendapat. Kalau berasa ada kaji masalah ini, ini problem yang jelas. Ini solusi problem yang lain. Tapi hari ini pula asalnya tak masalah dengan Tuhan adalah kita lihat kepada maksud dan tujuan dari sesuatu perbuatan. Jadi Annahul haqqun min rabbih. Ibn Masjid Haram itu al-haq daripada Tuhan. Wa Allah mudarrafi amma ya'malu. Allah SWT menentukan dan tidaklah Allah lalai daripada apa yang mereka kerjakan. Yang tadi ahli kitab Allah SWT kata mengetahui yang namun tentang kiblat ini, kiblat yang benar ini. Kemudian selepas itu Allah SWT kata Allah SWT tak lalai daripada apa yang mereka kerjakan. Kan ada beza tadi ilmu ahli kitab dengan sekadar amalan ahli kitab. Kenapa tidak disebut disebutkan tidaklah Allah rika daripada apa yang mereka tahu. Jadi di sini ditafsirkan nanti amalun. Apa maknanya amal? Apa tafsiran amal? Kita amalan ini apa yang boleh kita nampak daripada amalan dan bentuk badan, kekuatan. Itu dah teruskan. Tak ada kan itu saja. Yang ini kan amalan ini termasuk juga yang boleh nampak. Ada juga yang tak boleh nampak. Itu amalan-amalan hati. Banyak yang kita kerjakan dengan hati juga. Sedangkan badan kita stationary. Tak pula. Tapi kat dalam tu dengan berperang, dengan buat maksiat, dengkinya apa ke semuanya, tersumat kat dalam apa, dalam hati tu, tak menentuk mana segera. Kadang-kadang terkeluar juga dengan kutu badan. Kadang-kadang dia tahan saja di kat dalam hati ni. Kadang-kadang yang baik pun ada. Ingat pada Allah SWT, usuk dan sebagainya dengan hati tu tak juga tak bohong. Sedih dan apa semuanya itu lah tak nampak. Tapi dia sedang aman. Dan ektetat-ektetat juga termasuk dalam amalan-amalan hati. Oleh kerana itu termasuklah ke dalam itu pengetahuan mereka, ilmu mereka tentang cinta yang benar ini. Allah SWT tak lalai dari mana. Ini ada juga dari penyakit-penyakit yang banyak yang menunjukkan tentang pindah al-usuh dan wal-jamaah, bahawa amalan anggota badan itu termasuk daripada iman. Iman itu pertama sekali memang datang daripada hati. Hati akan disempingkan apa? Amal perbuatan. Barang siapa yang menampikan amalan itu daripada iman, maka dia telah buat kesilapan yang besar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang masyhur, al-iman bin'un wa situna syu'bah. Iman itu ada apa? 60 lebih cabang. Jadi iman bukan satu, ada cabang yang banyak. Kemudian a'la la ilaha illallah, a'la qaul la ilaha illallah, Rasulullah SAW. Yang paling tinggi, cabang yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Bagaimana? Dan bagaimana yang paling rendah dari cabang-cabang yang aku rujuk itu, iman patut ada anik tarik, iaitu mengangkatkan perkara yang musahkan, tidak menyenangkan orang ramai daripada jalan. Dia berjalan, orang jalan ada benda kaca ke atau ada batu ke ada rantai ke apa semua, kita ketepikan. Itu yang paling rendah. Buat saya tu minat iman. Makanya usul akcom batu, usul ada iman. Kalau usul selatan batu itu kadang-kadang cabang, benar-benar cabang iman. Nah, nanti sini ini saya pakai Bukhari dan Muslim ini menerangkan bahwa iman itu satu adalah kecekapan dan lain-lain Allah itu kata-kata kan? Kemudian iman bagi ada istari mengeluarkan satu istari yang menyekikan orang yang tidak menyenangkan orang dari perjalanan itu. Itu adalah perbuatan. Dan itu adalah yang rendah. Kemudian madu pun satu cabang daripada iman. Perbuatan beriman, madu itu dalam hati pun satu cabang daripada iman. Kenapa iman itu? Kenapa itu? Betul? Jadi kalau kita nak fahamkan, kita cuba fahamkan ini bahawa iman itu termasuk semuanya. Tapi jangan ambil lagi sini je. Kita kena lihat juga hadis Jibril yang masyhur. Kat situ Jibril AS telah mengajarkan kepada Rasulullah SAW agama ini. Dia tanya dengan pertama, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Jadi iman itu kita dapati bukan Islam, Islam itu bukan iman. Dan iman Islam itu bukan ihsan. Ihsan itu bukan iman Islam. Lariannya gitulah, ada perbezaan itu. Iman itu perkara apa? Keimanan dalam hati kepada Allah, pada malaikat, kepada kiamat dan sebagainya. Betul-betul iman itu enak. Tapi Islam tak lain, syahadah. Betul-betul Islam perbuatan, solat, zakat, perkataan, puasa, haji. Kemudian ihsan, satu perkara lain, jadi ini. Dan dia nego makam, nego martabat. Itu tak sempat Allah Tapi aku rasa dulu itu tak dapat. Betul? Ini solat, solat aja kita. Itu tak penting berarti semuanya. Kalau satu solat, ambil lah dulu. Kalau satu lagi solat aja kita. Yang penting dia mulut. Nanti. Ada lah. Berarti itu sampai tahap yang saya itu menunjukkan bahawa saya itu tahap tak penting. Ada lagi tahap yang tinggi lagi saya. Ada. Kita beramal itu berdasarkan apa? Keimanan. Islam itu semua yang kita ini. Kalau kita seluruh kesalahan tersebut kita, mana nak sebutkan apa yang cakap dulu, mana terus semua itu kepada keadaan. Ini sahaja sahaja. Dan masuk bulan Ramadan. Dan biasa pula orang sebelum masuk bulan Ramadan ni, kalau ada bulan Syaban, dia bulan Syaban, dia bulan apa tu? Bulan yang postman sibuk. Apa postman sibuk? Postman nak dihantar barang apa ni? Hajatan-hajatan orang hantar pada-pada ke mana-mana pada awal-awal. Sibuk orang apa ni? Mas, tanya lah postman. Sibuk orang nak hantar yang pada-pada bacaan-bacaan ni semua kepada awal-awal yang mereka kasih yang kita ingin. Bapa, keluarga, satu ini, guru-guru, ulama-ulama dan sebagainya lah. Datang dan ilmu kita tak tahu kan. Ada satu disahir tentang apa ni gunanya khususnya apa ni dihantarkan pada-pada kepada roh-roh. Sampai macam macam apa bukan roh. Dengarlah satu festival apa festival festival roh-roh itu yang ada bos. Kemudian di apa tak? Jadi kan kita makan. Satu tahun kita makan satu bulan satu kali. Tak perlu lah. Ini pun bila kan kita baru bulan dah lapor tapi masih banyak. Tapi ilmu tu apa tu? Tak, tak sempat tak. Pula di sebalik yang tadi yang batil ini yang salah ni lah yang selalu di sebalik masa itu sebab ini. Jadi sampai kan kita letak nama sepuluh roda dan sebagainya. Untuk apa? Untuk dibaca, untuk disebutkan nama roh tu, nama arwah tu semua tu ataupun al-arham muta, al-arham ha tu untuk dibaca dalam Quran tu ni pasal tu nak kena letak berapa duit, berapa duit lah maknanya kalau nak letak tu tak baca seolah-olah bila sebutkan muslimin muslimat tu alatnya ilmu bermeditif dan yang hidup dan yang mati tu tak cukup tak cover lagi nak kena special. Kau berhak yang menerima yang terima kesuruhannya tu. Dia bekerja lah, dia pernah dia pagi salah. Bukan senang baca orang. Jam-jam kadang-kadang nak sebutkan menjadi dia. Tak tahu senang tak kamu nak baca pun. Dah tu nama tu tak payah baca. Jangan lupa hiaskan dengan orang yang bekerja. Sudah lah. Tapi kan kau upah dia pun itu nak bapaknya nak bapak. Mungkin kita terangkan kalau misalnya kita tidur ini tentang amalan yang kita buat dalam Syaban apa dalil sebenarnya? Satu dalil yang kita pernah baca lah satu hadis yang dilaksanakan bahawa bulan Syaban ni bulan yang di mana diangkat amalan. Ada tanya hadis yang saya pernah kaji tak tahu lagi boleh periksa lah di kaji. Kita ada masalah di sini. Kita tak kaji lagi. Kita mulai dari angkatkan amalan. Bukan tidak ini, dia angkat amalan itu lah. Hari-hari amalan yang angkat itu juga. Hari-hari amalan yang angkat. Bila dia selalu kaji mutfai, buat amal yang selalu berlaku. Tetapi ini adalah Allah SWT yang katakan sekali mutfai, soalnya dia mahu orang dinaikkan kepada Allah SWT. Kita semua bekerja. Dan setiap khusus dalam khusus setiap hari Isnin nak bekerja ke air manis. Kata Rasulullah SAW, bila ditanya kenapa dia suka puasa pada hari ini, Rasulullah SAW tu dia ayat dia menaikkan amalan kepada Allah SWT. Aku suka bila amalan aku diangkat kepada Allah SWT dalam keadaan berpuasa. Antara amalan yang banyak, yang paling banyak yang boleh beri kepada Allah SWT adalah puasa paling bagus. Jangan kelebihan puasa. Ada Quran, ada muka, ada tapi puasa yang bukan dengan diri. Tunjukkan bahawa ini bukan dalam bulan Syaban. Tapi ada yang khusus. Kemudian kena amalan-amalan. Apa mana amalan-amalan? Amalan-amalan yang dikerjakan oleh orang. Siapa punya amalan? juga amalan kita yang hidup yang diangkat oleh Allah SWT. Taruhlah di bulan Sahih pada bulan Syaban, kata pada istri dari Khamis. Amalan kita untuk kita ke untuk orang lain? Amalan kita untuk kita itu yang akan diangkat untuk pada Allah SWT. Sebab kita sampai sekarang masih menuntut dalil bahawa amalan kita untuk orang lain boleh diterima, boleh diangkat kepada Allah SWT. Kalau nanti salah mana ajarkan demikian, apa itu yang berita? Ini sepatutnya yang mereka lakukan adalah mereka nak terus-terus untuk mengingatkan untuk nak keluarkan tampunan untuk hamba-hamba Allah SWT, saudara-saudara mereka yang beriman. Jadi kita nak buat itu nanti untuk menghususkan satu-satu dengan masa, kemudian dengan media, dengan cara yang macam itu, soalan dia macam itu sunnah Nabi SAW, ucapan banyak mulia juga festival. Jadi ini pun sudah apa ni? Kita mana dapat ada yang baru? Banyak ada yang tak dimasukkan dalam agama yang memang bukan daripada ini. Orang kalau zaman Nabi Sadat orang sahabat hidup dalam televisi yang sampai dalam zaman kita, dia pun tak kenal dengan Islam ini. Agama apa lah? Agama Islam. Tak ada ni. Dia kan rasa asyik. Kalau dia lihat apa yang kita buat kepada kita kena sebutkan apa yang cukup pada zaman Rasulullah SAW, apa yang sahabat rasa cukup pada zaman Rasulullah SAW. Kalau kita rasa cukup dengan Islam yang terdapat pada zaman Rasulullah SAW dalam kitab para sahabat, kita tak akan cukup dengan apa-apa juga. Nikah juga lagi tak cukup. Tapi datang juga kita tak silap ni berlaku dengan nikah. Tak akan. Jadi yang penting di sini adalah kita ini mengetahui bahawa kita yang benar adalah Masjidil Haram. Kita benar di bahan mereka, tapi Allah SWT tidak lalai daripada apa yang kita tersediakan. Ya. Dan ini satu lagi penafian dari Allah SWT tentang sifatnya, yaitu kita tidak lalai. Dan kita tahu bahawa Allah SWT asalnya dalam firman-firman Allah SWT, Allah SWT tak akan menghentikan sesuatu. Biasanya dia akan apa? Menyebabkan sesuatu. Allah Al-Rahman Al-Rahim Maliki Yaumiti Rahimnas Malikinas. Dia akan menyebabkan, dia akan sebutkan secara information bahawa dia begini, dia begitu. Jangan kita jumpa Allah SWT menghentikan satu sifat daripada. Jadi kalau Allah SWT menghentikan satu sifat daripada, dia bukan setakat nak nafikan. Tetapi dalam setiap penafian itu mesti ada apa? Ada isbat, ada information. Tapi isbat apa? Isbat kabar tinggi, iaitu kesempurnaan lawan daripada sifat yang dinafikan. Dia contoh kat sini, Allah berdiraf bin Amal Na'alun, dan bila Allah lalai dengan apa yang mereka kerjakan, ada isbat kat situ bahawa apa lawan daripada zahir lalai, yakni tahu, jaga. Yang Allah SWT tahu, ketahui, Allah SWT jaga, hisap, kira apa yang mereka kerjakan dengan sifat yang sempurna. Jadi dengan itu semua penantian juga kita tak baik kan? Kemudian Allah SWT teruskan, wala iman syaitan tadi aku berkita bagiku di ayat ini. Dan jika engkau mendatangkan kepada orang-orang yang diberikan kita ini dengan semua ayat, apa mana ayat kat sini? Keterangan sama ada yang boleh nampak ataupun keterangan-keterangan yang maknawi yang boleh dipikirkan. Keterangannya itu bukan kita boleh nampak, boleh dengar. Itu perkara yang ada yang berlaku di tangan Rasulullah SAW, di Rasulullah SAW. Ada juga yang merupakan ayat-ayat hujah-hujah agri dan logik. Banyak juga dalam Al-Quran. Apa juga ayat besar atau kecil itu, tetap ahlul kitab ini macam ni mungkin datang. Dia tidak akan, mereka tidak akan mengikut kita di sana. Ini juga perkara yang berlaku, belum berlaku. Walakin ataina kalau kau bawa sebelum aku, jadi kau tahu kan yang belum berlaku. Kalau kau bawa aku juga tak ada iman betul. Lepas tu hidupkan orang yang mati, mati hidupkan apa semuanya, tetap mereka sebagai tanda bahawa Tuhan benar. Ataupun buat dan jabal ataupun bunuh rukun tu jadi apa, jadi mas ke apa pun tetap kita tak ikut iman kamu main. Di sini disebutkan umum semua ahli kitab. Adakah semua ahli kitab demikian? Nah, biasanya bila disebutkan umum kat situ, nanti akan ada apa ni? Ada pengurusan. Kita dah beri kitab akan dan akan beri mas. Tapi kita tak ada tengok yang sikit. Kita tengok yang gambar. Kalau semangat aku berikan yang ahli kitab ni, aku tidak mahu pun ada kitab. Kalau mereka mengatakan berkitab yang mana, kamu datang dengan puja-puja, kamu boleh nampak, kamu boleh nampak, kita tak akan ikut tindakan. Mata lima. Ini perbuatan. Ini baik. Wa ma'azza bisa jalan cerita tahu. Dan kau tidaklah mengikut tindakan mereka. Jadi yang tadi itu, Alkitab tidak mengikut perbuatan mereka. Yang kedua, dan kau bukan mengikut tindakan mereka. Kenapa dia tak sebutkan wa ma'azza? Wahat tarah tak tidak tahu misalnya, dan kau tidaklah mengikut tidak itu. Kami disebutkan kat sini antara kita yang itu dalam jumlah isminya, maknanya kamu macam maknanya kamu bukan pengikut tidak itu. Isminya menunjukkan bahwa suasana kami tidak sekali-kali mengikut tidak itu. Tidak ada kemungkinan itu memang sifat dalam diri Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Bahkan perbezaan yang sedikit. Macam la'ah hulun, mata hulun, wala'aikum, ha'idun lama'ah. Ha'hul, dan sebagainya, dia tidak pakai penyari. Tidak dipakai apa ni? Sifat izin. Dan perbezaan yang sebenarnya. Maka itu, bila kita katakan, aku bukan pengikut kiblat kamu, menunjukkan sekarang dan akan datang. Tapi kalau dinafikan, kau bukan pengikut kiblat. Aku maknanya tadi bukan tidak mengikut, maknanya mungkin akan datang dia mengikut. Itu maksudnya. So, Rasulullah SAW sekali lagi tidak akan ikut kiblat ahli kitab. Untuk Rasulullah SAW ikut kita juga, jangan sekali kita ikut kiblat ahli kitab. Dan apa juga yang berkaitan dengan agama kita yang patut kita dengan itu. Wa ma ba'dhu kita bihan kiblat al-ra' dan sebagian mereka bukan pengikut kiblat sebahagian dari yang lain. Maka mereka yang ada kita, mereka yang kita beza-beza, dan kita pun tak nak ikut sebahagian dari yang lain. Apalagi nak ikut kita juga. Apalagi nak ikut kita Muhammad. InsyaAllah. Kenapa demikian? Kenapa mereka tak nak ikut? Itulah persoalan. Tak tahu kebenaran, tapi tak nak ikut. Kita kepada kita bahawa umat-umat yang umat ini adalah umat-umat yang bila nampak kebenaran tak nak ikut disebabkan apa? Kedegilan tak masuk kepada mantap mereka kepada agama mereka. Ini kita nak keluar daripada apa ini, jadi bagi kumpulan ini walaupun dah nampak kebenaran yang terang benderang dari pihak yang baik. Sebabnya pasal yang benar tu tak datang daripada mungkin kalau geng kita yang cakap satu betul, member semua betul, semua ya dalam semua di semua bidang lah. Politik yang mereka kaji lah, member ni semua betul, member cakap semua betul. Terus kita mereka bertahan kan? Bisa kita posisi sini kita cakap salah pun boleh betul. Tapi tak kat situ je, maka semua tempat agak pun rosak, mazhab pun rosak, dalam kita ada pun agak pun semua orang macam ni. Jadi itu tak macam itu. Ada sunnah macam apa bukan itu. Kita tak tengok kumpulan, kita tengok apa? Kita tengok dan tak pernah terang terang ini lah kita pakai. Dengan praktis yang tadi pasal belajar apa tentang awak kan? Sama lah. Kamu apa semua itu? Tak ikut Pak Ali Barai mungkin lagi dalam obat yang terang. Ini obat, semua satu zaman terjadi penyakit macam ini, apa macam ini, sama juga itu janji itu. Tak tahu pasal janji, tak tahu tentang sunnah nabi, tak tahu macam mana nak ambil hukum. Jadi kita kena tak habis. Dan mereka di sekitar kita itu tak masuk kepada mazhab, pada guru dan sebagainya. Kita obat kan, tempat juga benda ni. Satu kat sini, ni dua, ubat, pergi semua dah baik. InsyaAllah senang bila itu. Kalau rasa begitu kan? Jadi bukan satu cara punya kita, jangan ikut, jangan duduk dengan dia, jangan apa dengan dia, jangan diet dia, jangan apa semua. Yang cakap dengan dia, jangan bersalah, jangan akhir kita jahat, mungkin bila dia sakit. Tak ada lah mesti. Itu ubat. Kalau kita berusaha lah, berbaikkan. Faktor dari obat atau tanda yang kita boleh usulkan adalah ajak mereka pergi ke kelas, kelas A. Itu yang boleh bagus. Nanti semua dapat isyak, kita akan itu susah juga ya. Jadi, orang-orang ini semua tak akan ikut kiblat ke mana. Mereka ikut kiblat mereka sendiri. Tapi engkau kata Allah SWT, walau ini terbang tak lakwa abu Mbak Majar akan menyalahkan. Dan jika engkau wahai Muhammad mengikut hawa nafsu mereka, hawa aku. Setelah datang kepada engkau daripada ilmu, ila ila menerji maka ila dan menerjuan. Apapunnya kepadanya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tentu akan menjadi termasuk kepada orang-orang yang salih. Tapi tak kena penampun datang yang makanan di dunia sendiri. Jadi rasa saya lebih ancaman bahawa kalau kamu ikut hawa nafsu mereka, perlukan cintaku, cintaku itu semuanya selain daripada cinta masjid haram itu semua ikut hawa nafsu juga. Itulah keadaan dia nak ikut amal lagi, dia nak ikut ritual ni, dia nak buat festival tu, festival ni. Itu lain tak ada mereka ikut hawa nafsu. Bukan rasa tanda dulu. Tapi kau kena dapat ilmu daripada Allah SWT. Dan rasa nak dapat ilmu daripada mana? Daripada Allah SWT. Apa nama ilmu itu? Ilmu Max, ilmu Sains, ilmu apa? Ilmu Wahyu. Kan waktu itu lah ilmu. Anak pun gelap Quran juga. Rasa itu. Jadi bila kita faham, kita bolehlah tafsirkan pada berilmi, pada berilmi, pada berilmi muslim. Untuk ilmu wajib atas siap muslim. Muslimat kan juga lah, tak payah tetap muslimat. Muslim pun tak masuk muslimat. Wajib. Jadi untuk ilmu kita faham, kita untuk ilmu boleh. Dan pada Allah SWT, siapa yang membuat ilmu, maka Allah SWT akan dibahas lagi dalam kesulitan. Kita tak tahu apa imbak imaja akan dinaikkan Islam datang kepada kau daripada itu. Rasulullah katakan kalau belum dapat ilmu dia ikut mungkin tak sampai menjadi. Tapi kalau tak tahu tetap nak ikut kalau nak sebega nak tinggal dengan ilmu ini, sebab dia dapat pandangan yang dia berat ini. Iaitu iman dan juga dengan solat. Sesungguhnya engkau betul-betul engkau adalah termasuk orang yang solat. Orang solat yang boleh jadi engkau dapat solat juga akan dihukum oleh Allah SWT. Dan balas bagaimana orang lain dengan orang lain, orang-orang yang lain dibalas. Adakah Rasulullah mulai mengikut hawa nafsu mereka? Adakah mana yang kedua? Tidak. Ini dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang macam ini. Di mana Rasulullah kalau buat macam ini, dia akan jadi orang macam ini, akan dihukum. Kalau buat ini akan dihukum. Tapi tak ada mana Rasulullah boleh buat macam ini. Dalam tak sisi ini macam ini. Jadi kita jumpa dalam firman Allah SWT. Walaupun bukti ayat-ayat kawailan lagi yang mengkhawatirkan dan ini masyarakat lah yang bapak na'am walaupun ada minal faksin sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau kepada Muhammad dan juga orang-orang sebelum engkau, jika engkau syirik, yakni syirikkan Allah SWT, akan hapuslah amalan engkau, engkau termasuk di dalam pengawalan boleh tak menjelaskan syirik istana. Jadi apa maksud ayat ini? Ancaman kepada orang-orang lain kepada umatnya, jangan dilakukan syirik. Jadi pesan setelah mendapat ilmu adalah dosa yang amat besar, adalah satu penganiayaan usul, kerana dia mengurangkan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terangkan dahulu bahawa usul itu asal maknanya adalah an-nafsu, yakni kekurangan. Usul itu kekurangan. Jadi kita kurangkan hak Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah melakukan dengannya. Jadi kita telah kurang dan kita tidak letakkan sesuatu pada tempatnya, maka kita telah melakukan penganiayaan usul kekurangan. Al-Ladina Ahdainahum Al-Kitab Ya'alikumunamu kama ya'alikumunamu. Dan mereka juga yang telah kami berikan kepada mereka Al-Kitab, mengetahui bagaimana mereka mengetahui, mengenal orang anak-anak mereka. Bagaimana kita tadi tentang Al-Kitab, orang yang berikan kita umur kita apa, dan ini kita tahu lah dan sebagainya. Mereka mengenalnya, mengenal siapa? Tafsirnya adalah Muhammad SAW. Mereka mengenal Muhammad SAW sebagai mana mereka mengenal anak. Apa maksud mereka mengenal anak-anak mereka ni? Maknanya kalau anak mereka hilang tak pasal ramai orang, dia boleh kenal anak mereka. Betul tak? Sebab apa? Sebab ilmu yang ke pengenalan mereka terhadap anak mereka itu dah mendalam. Dah tak boleh disamar-samarkan. Apa pun kamu pakai baju apa, mesti kenal anak ni. Tanda-tanda anak dia semua, dia kenal. Demikianlah mereka kenal Muhammad SAW. Macam mana dia kenal anak-anak. Ini kita boleh ditasihkan pun untuk balik kepada anak-anak. Anak-anak yang ini secara umum mereka berkenan, termasuk anak sendiri pun mereka berkenan kebanyakan dengan anak lain. Jadi Muhammad SAW mereka berkenan adalah Muhammad Nabi, sebagaimana mereka berkenan lebih dekat anak-anak mereka berdekat. Bagaimana mereka berkenan? Sebab mereka telah dihafalkan dengan sifat-sifat khas Rasulullah SAW itu secara detail, sebab seolah-olah mereka boleh nampak Rasulullah SAW. Jelas kita tak tahu macam mana tinggi, macam mana agaknya warna kulit, macam mana rambut, macam mana apa tadi tanda lain cakap dia, macam mana apa karakter-karakter, bahkan akan dibangkitkan di mana, semua dia tahu dia baik pada dia orang-orang dia berbila nasa. Ini penerangan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wanita kali kami problem umur al-haqqa, dan sesungguhnya sebahagian daripada mereka, sebahagian daripada mereka benar-benar menyembunyikan kebenaran al-haq, sedangkan mereka mengetahui. Dan sebahagian lain menyembunyikan juga, tapi mungkin mereka tak tahu. Orang kata apa, pasti kata apa, mereka ikut itu. Dan keluar semua yang batin, yang hak sebenarnya disembunyi. Jelaskan kepada kita jahatnya perangai orang-orang yang diberikan kita. Orang berilmu, bahaya di sini lah. Tak tahu hukum, kita sembunyikan, kita keluarkan semua yang mati. Maka kita ketahuinya, jadi kata Allah SWT, Al-Fatuh benar itu bukan daripada utara. Kita yang terjadi itu, kita yang terjadi syekh ini, kita yang terjadi ustaz itu, kita terjadi Al-Fatuh, kita itu daripada Tuhan. Maka janganlah kamu termasuk dan ada orang-orang yang Al-Fatuh. Secara khususnya kebenaran apa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Secara khususnya kebenaran kiblat. tadi bermakna kalau ashabul jumrah kita kebenaran hanya datang dari Tuhanmu, maka kalau datang dari Rasulullah SAW pun bukan kebenaran. Jadi kita tidak ya, yang dapat satu kitab orang ini lagi kita letak ke situ ashabul jumrah kebenaran daripada Tuhanmu. Kita kata betul lah tu. Tapi rupa-rupanya dia nak cakap bahawa ayat ini maknanya kebenaran itu hanya daripada Al-Quran, daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan banyak kebohongan itu betul-betul tak siap. Nampak ayat sama, tapi orang yang dapat hidayah-hidayah itu ada orang yang sesat pun yang banyak. Jadi boleh dikati lah menyanyi dikati. Ini apa maksud Al-Hakul Nerang ini? Dalam ayat ini masih kembali pada kita. Kita itu yang masih berharap ini walaupun berubah kita akan tahu dan ikut dan ikut kita akan lihat. Tapi secara umumnya ketemu kebenaran itu datang daripada Allah. Tentang kebenaran Muhammad SAW kita akan berkata-kata daripada hawa nafsu ini semuanya waktu yang diwahyukan itu sama dia Muhammad SAW kan orang yang ikutlah Rasul. Semoga kamu dapat apa? Dapat kemenangan. Semoga dapat berujung dalam macam-macam ayat itu semua. Itu semua datang daripada Allah SWT. Tapi sebenarnya kalau kita ambil sebagian ayat, kita beriman dan kita amalkan, kita berujung dan kita tinggalkan yang baik, kita akan menjadi takhir kepada semuanya. Jika kan dia beriman pada ayat ini, itu sebenarnya dia telah kata dengan ayat yang kamu semua. Dia telah berusaha. Jadi mestilah kita beriman dalam Quran ini kata bagaimana. Jadi dia kan hanya satu bahagian. Jangan cakap pasal akidah saja. Lepas tu amalan kita tinggalkan. Jangan cakap pasal akidah saja. Tentang apa itu Quran yang tak setiap penunggu sini penunca jiwa membersihkan hati ini kita tak baik. Jangan cakap pasal akidah saja misalnya. Mulai kita abaikan tentang amalan-amalan kita dengan Quran Abama hak orang ramai kepada kami ini yang ada pada atas itu yang kita baikkan. Kita ambil kenali keseluruhan itu konsep asalnya. Tapi dalam Islam itu ada apa ni? Ada pundak-pundaknya, ada berpengaruh, ada asas-asasnya. Asas-asas itu jangan dilupakan, jangan diabaikan, jangan dimaafkan. Bukan kita kena berdakwah, kalau kita suka berdakwah kita boleh melihat, kita berdakwah dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan ilmu, dengan keadaan yang kita sampaikan kepada saya kata dalam bulan Ramadan kita kena ceritakan pasal apa yang diperlukan oleh umat dalam bulan Ramadan banyak tanya yang kita nak tahu tu biasa je, bukan benar-benar baik tak baik, kan bulan Ramadan tu baik kan kita kena ambil benar-benar. Sebab nanti bulan Ramadhan kita sebutkan tentang hukum makan bulan Ramadhan. Tapi jangan kita tu. Kita ni kan suruh buat baik dan semua pada orang lain itu. Membuka sama-sama, sama-sama. Sama tak ada pula sama orang. Ada tak sama orang lain? Ada. Orang baik sampai. Tak ada. Jadi saudara, kita ni jangan boleh terlalu yang orang. Maksudnya kita letak. Tapi yang perlukan agama Islam kita hukum makan Ramadan. Kewajiban berpuasa atau hukum yang tak berpuasa dan lebih berpuasa dalam bulan Ramadan yang dilakukan berbandingkan kepada lain dan kapal yang tak nak itu tak ada yang itu semua dalam dalam beberapa tak itu yang kita nak dengar itu yang orang perlu dengar dan hukum etika hukum apa sunnah-sunnah Nabi SAW dan lepas itu dan juga dan kesilapan-kesilapan orang-orangnya dalam hari dalam hari ramai dalam bulan Ramadan. Jadi apapun yang orang kita terhadap Tuhan dan yang mengkali kebenaran kita terhadap Rokmu seperti jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang kamu tahu satu nana yang mengkali engkau wahai Muhammad jangan masuk daripada ulama yang berlaku. sedikit je lah bahwa Tuhan lah aku memenangkan apa ni apa ni orang-orang yang muda lah, aku nak muda kan orang yang belum muda, belum penuhnya belum muda ya. Tapi nak muda. Tahukah kita bahwa hukum ragu-ragu tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah murta, adalah kemurtadan. Siapa yang ragu-ragu tentang Islam, bahwa Islam mungkin betul, mungkin tak betul, ataupun agama lain itu betul, ragu-ragu ini itu sampai di sekat bermati, dia adalah murtad. Tak payah tukar nama mereka dalam misi apa ni agama mereka dalam misi itu, bahwa mereka dah keluar dari Islam. Baru ragu-ragu itu paling gelap. Apa lagi orang yang berazam berubat petir pada mahkamah suruh bolehkan dia bukan nama, berapa kita kata tak boleh kau bukan itu sebenarnya kebodoh, kebodohan dia minta nama bukan orang bodoh tak kasih kita bukan kita kena itu orang-orang yang minta kepada mahkamah kan ada kes dengan kebodohan itu semuanya minta supaya boleh buka namanya boleh izin dia untuk minta dia nak minta kita tak kasih tapi tak pasti kita tak kasih kita tak minta dia minta jadi isu dia adalah isu nak minta nama minta isu nak dapatkan hak minta. Sebab dia tahu kalau dia tahu bahawa dia boleh minta tak ada satu kurang minta dalam dunia dia tahu dia minta dia boleh minta betul lah itu tak masalah kita nak minta dia tahu. Kenapa sampai nak lima gama sampai dapat dibuka dan sebagainya jadi lebih banyak misalnya air itu lebih jahat dan bujat apa itu undang-undang negara yang maaf sampai nampak kan rumah yang nak kasih dia kasih dia rumah dan kemudian mereka semua macam tak masalah dia bila negara dia kota nak sangka hukum Islam itu kata dia kata dia dan bila dia tak dia ambil kami minggu terlampau kata orang tu terlampau manja dengan orang-orang yang dari Islam itu yang akan berhati-hati itu yang masalah hukum tak ada pada masalah tak ada semua orang nama semua tak ada ragu-ragu orang Islam tak cukup dah kita jatuh orang awal kepada semua tanya berlagi orang yang nak muntah nak peti lagi nak muntah tak ada isu dia. Jadi Rasulullah SAW lah mustahil ragu-ragu berada. Tapi kalau kita jumpa hadis ini hadis ni soal ni kita tak ni itu ragu-ragu lah tu boleh tak kita? Boleh boleh sebab kita belum pasti dia dia sahih sebab sahih kita tak sahih ni khabar ni asalnya apa? Ragu-ragu lepas tu baru nampak kan yakin datang dia ke yakin asal khabar mungkin terlalu boleh dipercayai boleh tidak dipercayai sebab itu kalau istilah satu raja masalah haji ini apa khabar maksudnya ini kasih khabar khabar itu satu perkara yang boleh dipercayai yang boleh di yang boleh di yang boleh di yang boleh di kita kena cek khabar ini haji masih itu tapi yang sekarang dimaksudkan kat sini ragu-ragu yang datang daripada Allah SWT maknanya kan pasti datang daripada Allah SWT kita tak boleh ragu lagi kalau tak pun nak dan kita hanya kekau masuk raya oke ini lah sedikit banyak kita boleh daripada yang ini aku boleh sebalik aku kita jauh daripada untuk sahnya salat itu tidak ada. bayangkan bila ini untuk salat wajib, untuk salat wajib. Begitu juga untuk salat sunat yang salah, begitu juga untuk salat sunat. Melainkan dalam perjalanan, dalam safar, maka kita diberi keringanan. Kalau susah nak ada tindak, boleh kita tidak ada tindak. Ini untuk kenderaan ke mana jalan. Kita bila tak rasa, tapi di jalan-jalan kita tak rasa kita kat situ. Itu untuk salat apa? Salat sunat. Tapi kalau salat fardu, kita mesti keluar daripada kenderaan dan kita ada tindak. Kalau kita boleh. Kalau kita tak boleh turun dari kenderaan kita, sebab yang bawa kenderaan itu orang lain juga. Kereta api ke, tempat terbang ke, ataupun bas, tak boleh kita ubah gitu ya. Tak berhenti. Maka kita salatlah ke mana saja. Maka masuk dalam darurat. Tidak boleh. Kemudian, dalam salat kiblat juga, kita diwajibkan dalam arah kiblat. Kalau kita tak nampak, tak nampak, tambah. Sudah tak nampak jelas. Kalau nampak, kita ada ke tambah. Kalau tak nampak, kita ada Masjid Haram. Tak nampak Masjid Haram, tak ada ke Maka. Kita tak ada ke Arab saja. Itu pun jelas. Jadi kalau orang yang dalam perjalanan ke ataupun berdekat dari orang, yang ini sampai orang, dia tak tahu mana kiblat. Berarti dengan kawan. Ini pun tak tahu hal matahari ini apa sebenarnya pun tak tahu. Dia lupa lebih dari berapa jam. Kalau negeri lain, negeri lain pula bukan semua. Sama macam kita, nongsong. Nopes ni sek, nopes pelajaran ini itu macam ni dah tak. Beri tu lagi. Sampai ada terus macam lah, ada nopes ada apa. Kita orang tak tahu, kalau tak orang yang boleh beritahu, dia kena istihad. Dia kena istihad. Sampai dia agak muka, dia tak boleh yakin, kita tak tahu. Sampai dia agak inilah yang pendidikan nanti, itu salah dia berhenti. Besok orang kata, apa ni kita ni salah, kita kita agak, maka perlu tak ada bakar. imam, yakni mengikut imam secara apa? Secara menyeluruh. Bukan hanya ikut orang yang buat, tapi tengok dia sekali semua tengok imam. Jadi kata Syekh Nama Ta'ala adalah tempat yang mungkin lebih dekat. Jadi dalam bila solat dengan imam, tengok imam. Kalau kita perlukan Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma khalaqta wa min syarri ma ba'athta.